بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، kita akan baca kitab Tashilul Faraid, yaitu metode yang mempermudah dalam memahami ilmu faraid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Naam, kita mulai dari al-muqaddimah. Ada yang siap membaca? Perdana. Abdurrahim. Allah. Bismillah. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallifi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. طيب، jadi Syekh memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dengan khutbatul haja yang singkat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, sampai salawat tayyib. Ini memuji Allah SWT, kemudian dua kalimat syahadat yang diikuti dengan salawat. Naam, amma ba'du. Amma ba'du. فإن الله فرد المواريث بحكمته وعلمه وقسمها بين أهلها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة ورحمته الشاملة وعلمه الواسع، وبين ذلك أتم بيان وأكثر وأكمله. فجاءت أتم بيان وأكمله. فجاءت آيات المواريث وأحاديثها شاملة لكل ما يمكن وقوعه من المواريث، لكن منها ما هو صريح ظاهر يشترك في فهمه كل أحد، ومنها ما يحتاج إلى تأمل وتدبر. طيب، أما بعد، أدكم setelah ujian syahadat dan salat di atas. Fa innallaha farada al-mawaritha bi hikmatihi wa ilmihi. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menfardukan warisan. Ya. Syariat warisan. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijak dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qasamaha baina ahliha ahsana qismin wa a'dalahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagikannya dan mengatur pembagiannya di antara ahli waris, di antara ahli waris. Ahsana qismin, dengan pembagian yang terbaik. Tidak ada lagi pembagian warisan yang terbaik di atasnya. Tentunya demikian. Wa a'dalahu, dan pembagian yang paling adil. Tidak ada unsur kezalimannya sama sekali. Bihasabi ma taqtadihi hikmatuhu al-balighatu wa rahmatuhu al-shamilatu wa ilmuhu al-wasi'u. Bihasabi, yakni sesuai. Ma taqtadihi hikmatuhu al-balighatu, tuntutan. Ma taqtadihi, yakni tuntutan. Apa yang dituntut oleh hikmah Allah, kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Yang paling bijak. Tidak ada yang salah peletakan sama sekali. Tidak ada yang meleset. Ya. Dan sesuai tuntutan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang meliputi seluruh hamba-hambanya. Tidak ada yang didzalimi oleh Allah Ta'ala. Dan sesuai tuntutan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas, yang mengetahui segala sesuatu. Tayyib. Wa bayyana dzalika atamma bayanin wa akmala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan hal itu atamma bayanin wa akmalahu, yakni wa akmala bayanin, dengan penjelasan yang paling sempurna, yang paling lengkap. Fajaat ayatul mawarithi wa ahadithuha. Sehingga datanglah ayat-ayat yang menjelaskan tentang warisan, hadith-hadith melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang warisan syamilatan. Syamilatan likulli ma yumkinu wuku'uhu minal mawarith. Datang ayat-ayat itu, datang hadith-hadith itu dalam keadaan lengkap, mencakup seluruh apa yang mungkin terjadi dalam pembagian warisan. Lakin minha ma huwa sharihun zahirun. Tetapi di antara ayat-ayat dan hadis-hadis itu ada yang sifatnya sharih, penunjukannya, dalalahnya sharih, gamblang, jelas, zahir, tampak. Yastariku fi fahmihi kullu ahadin, setiap orang sama-sama bisa memahaminya. Wa minha, di antara ayat dan hadis-hadis itu, ma yuhtaju ila ta'ammul wa tadabbur. Ma yuhtaju ila ta'ammulin wa tadabbur. Ada yang dibutuhkan dalam memahaminya, dibutuhkan untuk ta'ammul, direnungkan dan ditadabburi. Ya, tidak setiap orang mampu memahaminya. Nah, bisa yahtaj. Nah, intinya maksudnya diantaranya ada yang memang membutuhkan proses ta'ammul dan tadabbur, perenungan dan tadabbur, ya, secara seksama untuk bisa sampai pada pemahaman. Dan ini setiap, tidak setiap orang mampu. Nah, jadi Syekh di sini menjelaskan bahwa penjelasan Allah Ta'ala melalui ayat-ayat dan hadis-hadis mengenai syariat warisan ini sudah lengkap. Segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam pembagian warisan sudah dijelaskan pada ayat dan hadis-hadis itu. Hanya saja, ya, ayat-ayat dan hadis itu diklasifikasi menjadi dua. Ada yang maknanya tampak jelas, ya, setiap orang bisa memahaminya, semua orang sama-sama bisa memahami. Ada juga yang tidak setiap orang bisa memahaminya, ya, butuh ilmu, butuh kepandaian, pemahaman untuk memahaminya melalui proses tadabbur. Nah, mempelajarinya, mengamatinya, merenungkannya, mentadaburinya secara seksama, baru bisa kemudian bisa sampai pada pemahamannya. Nah, wa kana ahli jahiliyyati fi jahiliyyatihim la yuwarrithuna an-nisaa. Dulu orang-orang jahiliyah di masa itu, pada masa jahiliyah mereka, yakni sebelum datangnya syariat Islam, mereka di antara kejahilan mereka, ya, di antara kejahilan mereka, di antara jahiliyah mereka, mereka tidak memberi jatah warisan untuk kaum wanita, membeli ni wanita, tidak diberi jatah warisan. Wala shighara min adh-dhukuri, dan mereka juga tidak memberi jatah warisan untuk anak-anak kecil dari kalangan lelaki. Adapun wanita dewasa dan kecil semuanya tidak dapat. Adapun dari kalangan laki-laki yang kecil yang tidak dapat. Kenapa? Yang kecil tidak dapat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan la yu'ta illa man qatala wa haza al-ghanimata. Ya, tidak bisa diberikan warisan kecuali orang yang ikut berperang dan merampas ghanimah, harta rampasan perang. Berarti yang sudah dewasa yang bisa berperang. Jadi yang masih kecil yang belum ikut berperang belum berhak. Ya. Ini bentuk kedzaliman mereka. Ya. فأبطل الله هذا الحكم المبني على الجهل والظلم. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membatalkan hukum ini, hukum yang berdasarkan kejahilan dan kedzaliman. وَجَعَلَ الْإِنَاثَ يُشَارِكْنَ الذُّكُورَ, dan Allah menjadikan kaum wanita ikut bersama-sama dengan kaum lelaki dalam pembagian warisan. Bihasbi ma taqtadihi hajatuhunna. Bihasbi ma taqtadihi hajatuhunna. Bisa kita baca bihasbi. Bihasbi berarti apa? Mengartikannya tergantung. Ma taqtadihi hajatuhunna, tuntutan hajat mereka. Bihasbi, sesuai tuntutan hajat mereka. Dua makna bisa masuk, bisa dihasabi matak dari hajatuhunna, yakni sesuai tuntutan hajat mereka, bisa juga dihasbi, yakni tergantung, ya, tuntutan hajat mereka. Jadi diberi hak warisan, tetapi Ya. Bagaimana jatahnya? Ya, tergantung hajat mereka. Allah yang Maha Bijak dan Maha Tahu mengaturnya. Faja'ala lil mar'ati nisfa ma lir rajuli min jinsiha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan jatah untuk wanita setengah jatah warisan untuk laki-laki dari sejenisnya, sama-sama anak, ya, sama-sama anak, ya, misalkan. Nah, lidzakari mithlu hadzir unthayain, untuk anak laki-laki, ya, bagiannya dua kali lipat daripada anak wanita. Nah, jadi setengahnya, setengah bagian dari bagian laki-laki yang dari yang sejenisnya. Nah, wa lam yuharrimha kama fa'ala ahlul jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkannya atas kaum wanita sebagaimana orang-orang jahiliyah mengharamkannya. Tayyib. Wala sawaha birajuli kama fa'ala ba'dul munharifina an muqtadal fitratu wal aql. Tidak pula, ya, tidak pula Allah Subhanahu wa ta'ala sawaha menyamakan jatah wanita birajul dengan jatah laki-laki. Tidak disamakan. Kama fa'alahu ba'dul munharifin. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian orang-orang yang menyimpang. Menyimpang an muqtadal fitrah wal aql, menyimpang dari tuntutan fitrah dan logika. Jadi, di hadapan kita sekarang, penjelasan dari Syekh tentang dua golongan yang menyimpang. Dulu, orang-orang jahiliyah dengan kejahilan dan kezaliman mereka menghalangi wanita dari warisan, menghalangi anak kecil yang belum ikut berperang dari warisan. Datang kemudian di zaman sekarang, ya, golongan yang memperjuangkan emansipasi wanita secara berlebihan melampaui batas. Wanita diberi jatah warisan sama dengan laki-laki. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Tahu, yang Maha Bijak, mengatur pembagian warisan, dibedakan antara jatah laki-laki dan wanita. Jatah wanita hanya setengah dari jatah laki-laki. Nah, maqal, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa 11, aba'ukum wa abna'ukum, ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, ya, ayah-ayah kalian, putra-putra kalian, ya, abna. Jadi abna itu untuk laki-laki, ya. Ini kalau aulad dalam ayat, ya, dan hadis tentang warisan itu meliputi laki-laki dan wanita, soalnya tidak mempelajari nanti. Jadi lafadz walad, aulad itu meliputi laki-laki dan laki-laki dan anak wanita. Adapun lafadz abna seperti di sini, ini abna artinya anak laki-laki. Nah, ayah-ayah kalian dan putra-putra kalian, laki-laki kalian, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu, ya, siapa di antara mereka yang paling memberi manfaat kepada kalian. Nah, ya, faridatan min Allah. Itu adalah ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian tunaikan warisan itu sesuai ketetapan itu. Wajib mengikuti ketetapan pembagian warisan dari Allah itu. Tidak boleh melenceng darinya. Inna Allah kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijak dalam menetapkan hukum-hukumnya. Nah. Sampai di mana untuk baca tak? Apa lagi? Ikhra ba'ana. وقال في آية أخرى وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار خالدا فيها وله عذاب وله عذاب مهين. وقال في آية ثالثة يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Dan Allah Taala berfirman pada ayat yang lain, wasiat min Allah, ini adalah wasiat dari Allah Taala, laksanakan wasiat itu, jangan melenceng darinya. Wallahu alimun halim, Allah maha tahu lagi maha lembut. Tilka hududullah, itulah batasan aturan-aturan Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yut'illah wa rasulahu yudkhilhu jannat. Tilka hududullah. Nah, kemudian Allah menegaskan lagi, itulah hududullah, itu syariat Allah, aturan Allah, harus dijalankan. Allah maha tahu dalam menetapkan hududnya, Allah maha arif ya dalam menetapkan hududnya. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan masukkan dia dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai kekal di dalamnya. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, itulah kemenangan yang besar. Kemudian Allah mengancam, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ, dan melanggar batas aturan syariatnya, يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا, niscaya Allah akan masukkan dalam neraka, kadang lahu adzabun muhin, dan dia akan merasakan adab yang menghinakannya. Jadi di antara aturan syariat Allah adalah ini, warisan ini. Jadi tidak boleh dilanggar, tidak boleh diubah, tidak boleh inisiatif merasa bijak yang mengatakan kenapa dibedakan wanita sama laki-laki, ya, kemudian memperjuangkan sebagai bagian dari emansipasi wanita harus disamakan bagian warisannya. Ini ya terang-terangan menentang hudud Allah Taala, bermaksud kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maksud dan katanya ada hudud, diancam, nah, dengan neraka. Baik. Pokoknya di ayat yang salisah ini tadi, Nisa ayat 12-14, kemudian dalam surah Nisa ayat 176, Allah berfirman, yubayyinullahu lakum antadillu, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kalian antadillu, yakni an la tadillu, agar kalian tidak sesat. Jika melenceng dari aturan pembagian warisan yang Allah tetapkan, maka sesat. Wallahu bikulli syai'in 'alim, Allah maha tahu segala sesuatu. Baik. Fabayyana Allah, ikra. Fabayyana Allah Ta'ala annahu farada al-mawarisa bihasabi 'ilmihi wa ma taqtadihi hikmatuhu, wa anna dhalika farada minhu lazimun لا. وأن ذلك فرض. فرض. وأن ذلك فرد منهم لازم لا يحل تجاوزه ولا النقص منه. ووعد من أطاعه في هذه ووعد من أطاعه فيها. Begini aja, gak usah diketuk. Kalau hilang suara, hilang dari situ, antum berhenti. Berhenti dulu, nanti muncul lagi. Nah, wa'ada man ata'ahu fi hadhihi al-hududi wa tamashya fiha wa tamashya فيه على ما حده وفرضه جنات تجري من تحتها الأنهار خلدا فيها مع الذين أنعم الله عليهم من نبيين وصديقين والشهداء والصالحين. وتوعد من خالفه وتعدى حدوده بأن له فيها وله عذاب مهين. طيب كمل كما امتن بفضله علينا بالبيان التام حتى لا نضل نضل ولا نهلك فلله رب العالمين. طيب فبين الله تعالى أنه فرض المواريث بحسب علمه وما تقتضي حكمته. jadi الله تعالى menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan warisan itu sesuai ilmunya dan sesuai tuntutan hikmahnya yang maha bijak. Ya. Wa anna dhalika fardun min lazimun. Fardun lazim sama maknanya. Ya. Dan bahwasanya hal itu, pembagian warisan yang Allah tetapkan itu, yang Allah jelaskan pembagiannya itu, fardun minhu lazimun, itu hukumnya fardun, ya, hukumnya fardu wajib. Harus dilaksanakan. La yahillu tajawuzuhu, tidak boleh melampaui itu. Tidak boleh ya melampauinya, yakni menambahkan lebih dari yang ditetapkan. Walan naqsu minhu, dan tidak boleh menguranginya. Tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi, karena itu sudah sempurna. Wa wa'ada, dan Allah menjanjikan, man ata'ahu fi hadhihi al-hududi, barang siapa menaati Allah dalam aturan warisan ini, wa tamassa fiha, dan dia terus berjalan. Tamassa yakni terus berjalan, istiqomah ya dalam menjalankannya, terus ya. Jadi berjalan, terus berjalan di atas aturan pembagian warisan itu, ala ma haddahu wa faradahu, di atas apa yang telah Allah tetapkan dan Allah fardukan. Allah janjikan apa? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidan fiha. Dimasukkan ke dalam surga, kekal di dalamnya. Ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin as-siddiqin asy-syuhada'i was-shalihin. Sebaliknya, wa tawa'ada man khalafa, wa ta'adda hududah, Allah mengancam siapa saja yang menyelisihinya dan melampaui aturan itu, bi an yudkhilahu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Seperti pada ayat di atas tadi kita baca. Nah, yakni ini penjelasan dari Syekh menjelaskan makna ayat-ayat di atas. Kemampannya bi fadlihi alaina bil bayan at-tam, sebagaimana pula Allah taala telah melimpahkan karunia-Nya, keutamaan-Nya atas kita dengan memberi penjelasan yang sempurna. Hatta la nadilla, agar kita tidak sesat, wala nahlika, kita tidak hancur binasa ketika kita berinisiatif sendiri-sendiri dengan logika kita yang tidak sempurna, terjerumus dalam kebodohan dan kedoliman dalam inisiatif-inisiatif kita mengatur pembagian warisan, sehingga kita sesat dan hancur. Maka ini nikmat yang besar dari Allah, karunia yang besar dari Allah, ketika Allah tidak membiarkan kita inisiatif masing-masing dan pembagian warisan, melainkan Allah beri penjelasan yang lengkap. Falillahil hamdu rabbil alamin. At-tahiyyah barakallahu fiik. Disebutkan saja ya. Yani bainana mau'id, supaya ada persiapan. Siapa yang membaca nanti? Ini pelajaran baru dari belum terbiasa dengan sebagian kata-katanya. Ba'dahu, setelahnya siapa nih? Banyak dulu anak atau anak tunjuk, dan semuanya harus latihan ya. Latihan. Antum ya, belum ya? Antum kan ya? Siapkan. Baik. Jazakumullah khairan. Tafadhal subhanallah bihamdih.